Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Pemirsa, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam. Pada pagi hari ini narasumber kita Ustaz Dr. Andes Haji Marhalim Harahap M.Hum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik pemirsa, pada pagi hari ini dialog kita mengangkat tema tentang memahami makna kurban. Sebagaimana biasa pada bulan ini kita melaksanakan kurban sebagai bagian dari perintah agama bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Di dalamnya terkandung sejarah yang panjang dan di dalamnya pula terkandung makna-makna yang sangat konstruktif bagi kehidupan kita. Bagaimana kita harus berkorban untuk kepentingan orang lain, bagaimana kita harus mengorbankan apa yang kita miliki, baik secara materi, dalam arti luas mungkin juga jabatan dan sebagainya. Kurban sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan pada masa Nabi Adam antara Habil dan Qabil juga telah melakukan kurban, melaksanakan kurban. Nah, namun yang kita kembangkan kemudian adalah sejarah panjang di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan, untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Baik, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang makna kurban ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Tema kita pada pagi hari ini tentang memahami makna kurban. Bersama kita Ustadz Marhalim Harahap. Beliau adalah Ketua Majelis Zikir Nurus Salam Sumatera Utara dan beliau adalah Wakil Ketua PWNU Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Sebagaimana saya antarkan tadi bahwa makna kurban ini sangat luas, bukan hanya sekedar menyembelih kambing, memotong kambing atau memotong kerbau, tetapi juga memiliki makna karena kata Allah juga bahwa sebenarnya yang diterima oleh Allah bukan daging atau darah yang mengalir dari binatang itu, tapi juga ketakwaan. Nah, bagaimana Ustaz sebenarnya memahami makna kurban dalam konteks kehidupan sekarang ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Menyikapi masalah kurban ini, kita harus lihat dasarnya yang berawal dari Nabi Ibrahim. Ketika sudah puluhan tahun beliau telah menikah dengan Siti Hajar, beliau juga, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai oleh anak. Maka pada ketika itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Itu yang termaktub dalam surah As-Saffat ayat 100. Kemudian di surah As-Saffat ayat 101 Allah menyebutkan bahwa, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan memberikan anak." Kemudian menyusul pada ayat selanjutnya bahwa ketika anak tersebut, itulah yang bernama Ismail, ketika umurnya sudah mulai dewasa, bisa bersama-sama dengan Ibrahim mencari nafkah, bekerja di dalam kebersamaan mereka, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya yang termaktub dalam surah As-Saffat juga ayat 102, "Wahai putra kesayanganku, aku melihat dalam tidurku engkau adalah kusembelih. Bagaimana pendapatmu, wahai putraku?" kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan tegas putranya Ismail menjawab, "If'al ma tu'mar." Ismail menjawab bahwa, "Laksanakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu." Maka proses itu sehingga ketika mereka siap untuk melakukan penyembelihan, diletakkanlah Nabi Ismail di atas suatu tempat yang kemudian untuk disembelih. Itu yang termaktub dalam surah Saffat ayat 103. Dan kemudian ketika proses penyembelihan itu hampir berlangsung, maka kata Allah, "Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Dengan demikian Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing. Ismailnya selamat dari penyembelihan itu. Yang diambil dari ini adalah betapa tingginya ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah ia untuk menyembelih putra kesayangannya yang sudah puluhan tahun tidak memiliki anak. Setelah lahir anak tersebut diperintahkan untuk disembelih, namun karena taqarrub ila Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Maka yang pertama dilihat di sini adalah ketakwaan. Itulah yang tercermin dari sejarah. Dan proses ini adalah merupakan sumber hukum dalil pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik, jadi tadi diceritakan bagaimana tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim itu. Itu kan tidak terlepas juga dari bagaimana Allah mencoba memberikan satu hal yang sangat disayangi oleh Nabi Allah Ibrahim. Seorang anak yang beranjak dewasa, di mana saya kira semua orang juga menyayangkan anak di usia itu, tapi kemudian Allah meminta untuk mengorbankan itu. Ini bisa dianalogikan pada yang lain mungkin, Ustaz. Bagaimana misalnya orang sayang terhadap sesuatu, apakah bentuk benda, harta benda, atau mungkin kekuasaan, atau mungkin jabatan dan sebagainya, kemudian dia harus meninggalkan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dia harus menyikapi itu dengan tingkat ketakwaan tadi? Pada prinsipnya adalah segala sesuatu itu adalah butuh pengorbanan, dan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah butuh pengorbanan. Dalam urusan duniawi, untuk mewujudkan, mendapatkan sesuatu itu harus penuh dengan pengorbanan. Apalagi untuk taqarrub ila Allah harus juga dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, sedangkan Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya yang sangat disayanginya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dituntut mengorbankan sebagian kecil dari harta yang kita miliki berat untuk melakukannya? Nah, oleh sebab itulah pada kesempatan ini barangkali perlu kita kulas sedikit tentang hikmah. Semoga dengan hikmah ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh pemirsa untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hikmahnya adalah ada yang disebut dengan hikmah sosial. Ada dua hikmah yang terkandung dalam penyembelihan hewan kurban ini. Pertama adalah hikmah sosial, yang kedua bisa kita lihat dari hikmah batiniah. Dalam konteks hikmah sosial itu adalah, pertama adalah dalam penyembelihan hewan kurban ini ada di sana ukhuwah. Ada di sana ukhuwah penyeimbang, habalum minan nas. Di dalam beberapa ayat Allah selalu menyarankan, Allah selalu memberikan keseimbangan, menganjurkan keseimbangan. seperti aqimus shalah wa ita'iz zakah, seperti dalam Al-Baqarah, laksanakan salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah Allah perintahkan salat, razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebahagian rezeki mereka. Artinya di dalamnya setelah habalum minallah adakan keseimbangan dengan habalum minannas. Begitu juga dengan puasa, Allah perintahkan untuk membayar zakat, memberikan zakat sebahagian dari harta kita. Begitu juga dengan haji, setelah pelaksanaan haji Allah perintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Artinya harus ada keseimbangan antara habalum minallah dan habalum minannas. Nah, kalau kita kembali tadi pada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim itu, tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat disayangi. Mungkin kalau Nabi Ibrahim begitu lama tidak punya putra anak, kemudian dikasih anak tapi kemudian harus dikorbankan. Mungkin juga ada orang yang lama mencari harta, kemudian dia mendapatkan tapi kemudian dia harus korbankan untuk kebutuhan sosial, misalnya untuk kebutuhan yang lain. Nah, bagaimana menumbuhkan keinginan dia sehingga dia mampu ingin berkorban? Karena tidak semua orang kan, Ustaz. Jadi mungkin secara materi dia mampu tetapi merasa sayang terhadap hartanya, atau dia punya keluarga yang sebenarnya bisa diabdikan untuk masyarakat tapi karena dia sayang kemudian dia merasa memiliki terhadap anak itu. Bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran sosial tadi yang disebutkan dengan hikmah sosial tadi, Ustaz? Kesadaran sosial yang dimaksudkan adalah kita harus yakini bahwa apapun yang kita miliki, nikmat yang dititipkan Allah kepada kita, nikmat yang kita miliki hari ini adalah suatu titipan dari Allah kepada kita. Ini yang harus bisa kita manfaatkan, ini yang harus bisa kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kita menganggap bahwa nikmat ataupun rezeki yang kita miliki itu bahagian kita semua, maka kita menjadi orang yang bakhil. Yeah. Tapi ketika kita yakini bahwa nikmat rezeki yang diberikan Allah itu adalah hanya sementara titipan Allah, maka kita akan dengan mudah mempergunakan nikmat itu kepada jalan yang diridhoinya, termasuk adalah berkorban. Karena berkorban adalah salah satu upaya untuk taqarrub ilallah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika taqarrub ilallah, Allah akan, itu adalah satu modal utama untuk bertakwa kepada Allah. Taqarrub ilallah, bertakwa kepada Allah. Ketika bertakwa kepada Allah, Allah berikan manfaat. Apa manfaatnya? Sebagaimana termaktub dalam ayat yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Maka bertakwa kepada Allah adalah bukan sekedar kewajiban, melainkan sudah mengarah kepada kebutuhan. Artinya semua kita yang hidup ini memiliki masalah. Masalah kita berbeda satu dengan yang lain. Karena tidak saling ceritanya satu dengan yang lain, apa masalah yang kita hadapi? Butuhkah kita jalan keluar dari masalah yang kita hadapi? Iya. Jawabannya hanya satu, bertakwa kepada Allah. Ketika seseorang tidak memiliki takwa kepada Allah, maka itulah orang yang menemukan jalan buntu. Bisa bunuh diri, gantung diri, dan lain sebagainya. Itu akibat frustasi yang tidak menemukan jalan keluar. Karena tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka butuhkah kita jalan keluar itu? Ya. Berarti butuh kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah salah satunya adalah taqarrub ilallah. Pada hari ini ada yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Ini salah satu upaya untuk takwa kepada Allah, menuju takwa yang sesungguhnya. Kalau kembali kepada taqarrub ilallah tadi, kalau bahwa orang akan mudah berkorban ketika dia menyadari bahwa apa yang dia miliki, harta, anak, jabatan dan sebagainya, itu hanyalah merupakan titipan Allah kepada seseorang yang untuk dipergunakan manfaatnya bagi kepentingan sosial tadi. Itu akan mendorong orang untuk semakin dekat, taqarrub kepada Allah. Nah, terkait dengan kurban ini kan sebenarnya secara bahasa ini kan berasal dari situ tadi, kurban, korobah, taqarrub, mendekatkan. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita maknai lebih jauh tentang tadi kurban itu sebagai satu proses pendekatan, mendekatkan diri. Tadi juga disinggung tentang hablum minallah, hablum minannas. Ah, itu tadi dia pertama adalah hikmah itu yang hikmah sosial itu yang pertama adalah ya dari segi ukhuwah. Ukhuwah hablum minannas, ukhuwah. Yang kedua yang disebut dengan syiar. Syiar. Di dalam kurban ini juga ada yang disebut dengan syiar. Syiar ini seperti yang termaktub dalam Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi alahum wa yazkuru smallahi fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa tu'imul ba'itsil faqir. Ayat ini adalah menggambarkan bahwa ketika dibagikan kurban, dibagikan daging kurban, liyashhadu, supaya mereka itu menyaksikan, untuk agar mereka terketuk hatinya untuk taqarrub ilallah. Kemudian daging kurban ini dibagikan kepada orang-orang yang sengsara, miskin, yang membutuhkan. Nah, ini merupakan syiar. Ketika dibagikan daging kurban, orang-orang yang menerima kurban itu sehingga ia saksikan bahwa ada orang yang membagikan rezekinya dengan tujuan agar hatinya terketuk untuk taqarrub ilallah. Orang yang membesar-besarkan syiar agama Allah, maka itu adalah cerminan dari ketakwaan hatinya itu. Jadi ada dua hal yang dipandang dari makna sosial ini adalah makna ukhuwah, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah makna syiar. Syiar itu bagian dari sosial tadi. Nah, selain daripada itu ada yang disebut dengan makna batiniyah. Makna batiniyah yang terkandung di dalamnya, ketika kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, ada yang tersirat di dalamnya agar kita bisa menyembelih. Karena yang disyariatkan yang menyembelih itu adalah, kata Rasulullah, itu yang disembelih oleh kamu, disembelih sendiri bagi orang yang mampu melaksanakan penyembelihan itu. Itu agar apa, Ustaz? Agar sendiri. Itulah yang disebut dengan ketukan hati, perumpamaan. Disitulah kita seolah-olah kita menyembelih semua sifat hayawaniyah, sifat kehewanan yang lengket yang ada pada diri manusia itu. Pada prinsipnya adalah semua manusia memiliki sifat kehewanan. Nah, di dalam sifat kehewanan itu ada yang harus disembelih. Seperti halnya bahiniyah. Arti bahiniyah ini adalah tidak ada rasa malu. Yang kedua adalah sifat kehewanan itu adalah sabu'iyah. Sabu'iyah ini adalah buas. Bisa kita lihat bahwa dalam penyembelihan hewan kurban ini bisa kita ambil manfaatnya adalah secara batiniyah, membersihkan maksiat batin. Maksiat batin itu sebagaimana termaktub dalam kitab Nuzhatun Nazirin dan Iyah Ulumuddin, ada juga di sana. Ada empat dasar maksiat, ada empat pokok maksiat batin. Yang pertama adalah rububiyah. Rububiyah itu adalah angkuh, sombong, takabur, atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa memiliki sifat itu. Rasulullah jelas bersabda bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin min at-takabbur. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebiji zarah pun dari sifat takabur. Maksiat batin yang kedua ada yang disebut dengan maksiat syaitaniyah. Ada sifat syaitaniyah itu, yaitu hasad, iri, dengki, riya, itu syaitaniyah. Dalam kitab Minhajul Abidin ada sifat yang dimiliki, yang sering disifat dimiliki manusia, yang itu sifat syaitaniyah yang bersifat riya. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan ada arya usirakul khafi. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Sangat tipis perbedaan riya dengan yang tidak. Itu terletak pada hati. Beribadah untuk sesuatu. Bisa juga menyembelih hewan kurban agar dipuji orang. Riya. Di dalamnya juga ada sifat setannya, itu adalah hasad. Al-hasadu ya'kulul hasarata kama ta'kulun nara wal khataba. Kata Rasulullah, hasad dalam diri seseorang akan memakan ia akan kebaikannya, sebagaimana memakan api akan kayu bakar, tinggal debu. Yeah. Nah, inilah ini banyak-banyak maksiat batin yang ada dalam diri seseorang itu. Yang ketiga, maksiat batin itu adalah itu yang disebut dengan bahimiyah. Tak punya malu. Era sekarang ini tak ada malunya lagi. Kata orang tua kampung, putus urat malunya. Dengan merasa bangganya seorang anak berhubungan suami istri dengan ibu kandungnya, masya Allah. Baik, jadi itu tadi yang menarik tentang menyembelih itu kan sebenarnya simbol dalam arti bahwa bukan sekedar menyembelih binatang. Seperti juga dalam ayat bahwa darah dan daging itu bukan yang dilihat oleh Allah, tapi ketakwaan tadi. Nah, menarik Ustaz tadi bahwa menyembelih kurban itu bukan sekedar mengalirkan darah, tetapi juga menyembelih ego, menyembelih hal-hal yang bersifat asosial. Dan dari situlah seharusnya mereka-mereka yang berkorban itu justru punya kepedulian sosial yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya apa yang bisa dihasilkan oleh yang berkorban dan orang yang menerima daging kurban itu, Ustaz? Apa yang bisa di apakah misalnya yang menerima juga mendapatkan pahala misalnya, atau mendapatkan manfaat yang lebih dari sekedar menerima daging, atau itu merupakan bentuk awal kedekatan sosial dan yang disebutkan takarrub tadi antar sosial, Ustaz? Pertama adalah bisa diambil hikmahnya dari si pengkurban dan si yang menerima kurban. Yang berkurban dia akan lebih, dengan dia mengorbankan hartanya, sebagian nikmat yang diberikan Allah kepadanya, nikmat yang diberikan Allah kepadanya, kemudian sebahagiannya adalah dikeluarkannya, dikorbankannya. Itu kan satu upaya bagi dirinya untuk taqarrub ila Allah. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu nikmat yang sangat besar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar. Dan laksanakanlah kurban. Ayat ini adalah merupakan dalil perintah bagi kita untuk melaksanakan kurban, memotong hewan kurban pada ayyam maklumat, pada hari yang ditentukan, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Sebenarnya kurban bagian dari rasa syukur terhadap nikmat Allah. Di samping juga tadi hikmah sosial. Nah, pemirsa, kita akan berbincang lebih jauh dari apa yang disampaikan dari... Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Mimbar Nurussalam. Tema kita pada pagi hari ini tentang memahami makna kurban bersama Ustadz Marhalim Harahap. Beliau adalah Wakil Ketua PWNU Sumatera Utara. Nah, tadi Ustadz sudah disinggung bahwa ada banyak hikmah yang terkandung dalam kurban. Ada hikmah sosial tadi dijelaskan oleh Ustadz tentang bagaimana kurban itu di dalamnya terkandung makna agar antara orang itu semakin dekat, takarrub. Takarrub sesama manusia dan takarrub ilallah tentu. Nah, ada hikmah lain selain hikmah sosial tadi, Ustaz? Itu tadi yang pertama yang harus dipahami bahwa seorang pekurban dia akan lebih dekat dirinya kepada Allah. Bagi orang yang menerima kurban itu adalah merupakan ketukan buat hatinya, syiar. Di situ dia makna syiar di dalamnya. Ada syiar di dalamnya bahwa ia merasakan pemberian orang tersebut. Semoga ia bisa juga dekat taqarrub ilallah. Di samping hubungan habalum minan nas antara si pengkurban dengan yang menerima kurban. Ya. Di samping itu si pengkurban mendapatkan imbalan, pahala ataupun lebih taqarrub dia kepada Allah. Si yang menerima kurban juga menggugah hatinya bahwa begitulah besarnya Islam itu, begitulah mulianya ajaran Islam itu. Seperti ketika di dalam surah Inna a'tainakal kautsar, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu nikmat yang sangat besar. Itu ayatnya itu adalah artinya pasti. Allah sudah berikan nikmat yang sangat besar. Itu tidak boleh dipungkiri, memang pasti diberikan Allah. Sangat banyak nikmatnya. Iya, sangat banyak, luar biasa. Maka fasalli rabbika, salatlah kepada Allah. Wanhar, dan sembelih kurban. Artinya di dalamnya adalah ketika Allah perintahkan salat, laksanakan kurban. Artinya ada di dalamnya habalum minallah dan ada habalum minannas. Yang kemudian adanya habalum minallah, adanya habalum minannas, ada keseimbangan di antara kedua ini. Yeah. Nah, setelah keseimbangan itu meningkat, itulah yang menuju kepada takwa yang sesungguhnya kepada Allah. Nah, tentang rasa syukur tadi, Ustaz, memang sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada seluruh alam ini. Tetapi kan seringkali kita atau sebagian di antara orang-orang tidak merasa itu sebagai nikmat karena sudah dianggap bagian harian. Misalnya kalau kita berpikir secara sederhana, bagaimana kalau kita tidak ada oksigen misalnya, kita tidak bisa bernafas atau tidak ada matahari dan sebagainya, itu kan nikmat yang luar biasa. Nah, bagaimana harus menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat kita bahwa tentang nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan itu, sehingga mereka ingin berkorban memberikan yang terbaik buat orang lain. Nah, bahwa di dalam ayat tersebut tadi salat dan melaksanakan kurban bagian dari wujud kesyukuran atas nikmat Allah yang sedemikian banyak. Ketika Allah berikan nikmat yang banyak, kita harus bersyukur. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasalid. Jadi jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasalid. Artinya mensyukuri nikmat Allah sangat sederhana. Hanya dengan ucaplah alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah, pergunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhoinya. Ketika yang dua hal itu tidak kita laksanakan, inna azabi lasadid, dalam akhir ayat, sesungguhnya azabku itu sangat pedih, kata Allah. Azabi lasadid diawali oleh kalimat inna, artinya pasti. Bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah berikan azab. Di dalam ilmu tafsir tidak dijelaskan azab itu datangnya di dunia atau di akhirat. Ini bagi orang yang kufur terhadap nikmat. Tapi bagi orang yang kufur terhadap nikmat, pasti diberikan azab. Allah tidak tentukan azab itu datang di dunia ataukah di akhirat. Berarti bersiap-siap menerima azab di dunia, bersiap-siaplah menerima azab di akhirat ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Iya. Yeah. Tidak bersyukur, tidak mensyukuri segala nikmat itu. Terkait dengan kurban, Ustaz, mungkin tidak banyak orang menyadari bahwa dengan berkurban, dengan apa, menyerahkan kambing atau kerbau ke masjid atau ke musola, dia menganggap ya sudah selesai, dia sudah melakukan itu. Tetapi tadi yang makna dibalik itu, ya, kesesuaian antara fasolli lirabbi kawanhar itu. Jadi di samping sholat juga ada berkurban, di samping beriman juga melakukan amal soleh. Itu kan dua keseimbangan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kan di masyarakat kita ini kan masih pemahamannya lebih pada aspek syariah tadi, Ustaz. Jadi misalnya haji ya sudah selesai, setelah melaksanakan haji dia pulang sudah selesai, gugurlah kewajiban yang lain. Nah begitu juga kurban, dengan menyerahkan kambing sudah selesai semuanya. Nah bagaimana agar bukan hanya bersifat ritual tadi, Ustaz, jadi bukan hanya sekedar menyerahkan kambing atau menyerahkan sapi ke masjid musola, tapi lebih jauh dari itu, pasca dia berkurban apa yang harus ditingkatkan kemudian dalam bentuk ketakwaan tadi? Pertama yang harus ditingkatkannya adalah dia seorang yang berkurban, ketika dia melaksanakan berkurban, yang harus ditingkatkannya adalah pasca penyembelihan hewan kurban dia menghindarkan dirinya dari maksiat batin. Ada maksiat batin yang ketiga, yaitu bahiniyah, tidak memiliki rasa malu. Itu bahiniyah dan sabu'iyah, itu adalah dua sifat hewaniyah, sifat yang dimiliki oleh hewan, dan itu ada pada diri manusia. Itu yang harus disembelih, itu yang harus dihilangkan. Tidak ada rasa malu, okay. Korupsi rame-rame tidak malu. Tiba-tiba dengan kaya mendadak tidak malu, bangga. Padahal orang tahu pekerjaannya umum, secara umum ya, umum, memang rezeki urusan Allah, tapi secara umum orang punya aritmatika dasar. Tapi dengan bangganya dia masuk pegawai negeri dengan membayar sekian umpama, itu kan tidak ada rasa malu di dalam. Nah ini yang harus ditumbuh kembangkan, bahwa budaya malu itu. Nah terkait dengan malu tadi, Ustaz, ada sebagian orang mungkin berpikir mungkin dia tidak terlalu peduli misalnya dari mana harta dia dapatkan, tetapi kemudian dengan harta yang dia dapatkan dari berbagai sumber yang tidak jelas misalnya, atau dari korupsi atau penyelewangan yang lain, tetapi kemudian dia melakukan hal kebaikan, misalnya dari harta itu dia berkurban, dari harta itu kemudian berhaji, bertaubat, seakan-akan dia bisa membersihkan semua harta itu melalui perbuatan-perbuatan tadi. Bagaimana, Ustaz, komentarnya? Jadi harta sumbernya misalnya dari korupsi, kemudian dia buat untuk kurban, dia buat untuk haji, apa bisa menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan tadi? Di dalamnya tidak ada proses hapus-menghapus. Dosanya mencuri tetap ambil, pahalanya berkurban tetap ambil. Yang ada proses cabut-mencabut adalah, hapus-menghapus adalah shaum, puasa. Man shoma ramadhana imana wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ada. Jadi tetap ya, Ustaz. Tetap. Ya, korupsi tetap korupsi, tetap dosa dalam hal dosa ya dosa. Lakukan. Dosa tetap ambil dosanya. Nanti kan ada di sana hisab, perhitungan, timbangan. Mana lebih besar dosa dan pahala yang dia miliki? Yaumul hisab akan ditimbang. Satu sisi ya, berpahala, berkurban, melakukan hablum minannas, yeah, melakukan syiar, tidak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, dia sumbernya, yeah, yang wallahu a'lam bisawab, ya dosanya diambil, pahalanya juga diambil. Yeah. Nanti dia menghisab, akan dilakukan perhitungan. Yeah. Ada tidak ketentuan, Ustaz, dalam hal berkurban ini? Berkurban tadi kalau dimensi sosialnya sangat kuat tadi, memperkuat persaudaraan dan sebagainya. Nah, tapi kecenderungan misalnya kita boleh lihatlah orang-orang yang mampu ini kan banyak di perkotaan. Sehingga ada kecenderungan orang yang berkorban ya banyak di perkotaan. Sehingga daging-daging itu beredar di antara orang-orang kota. Ada tidak misalnya anjuran bagaimana daging kurban itu harus diserahkan kemana, harus dilakukan di mana, misalnya di tengah-tengah orang yang membutuhkan atau dimanapun tempatnya, tidak ada ketentuan khusus? Di dalam itu adalah penyerahan daging hewan kurban yang termaksud dalam Al-Quran adalah al-ba'itsil fakir, sengsara dan fakir. Tetapi dalam pemberian dari memberikan daging kurban itu di zaman sahabat itu pernah diberikan daging kurban itu kepada orang kaya juga kepada kafir zimmi. Itu apa nanti manfaatnya, hikmah itu yang dibalik syiar. Syiar, di dalamnya ada syiar, semoga ia taqarrub ila Allah, hikmah syiar tadi ya, hikmah syiar di dalam boleh itu dibolehkan daging kurban diserahkan pada kafir zimmi. Kafir zimmi itulah kafir yang sudah dilindungi, tidak kafir harbi. Tapi kalau kepada kafir harbi itu enggak boleh diberikan daging kurban itu, tetapi dibenarkan kepada kafir zimmi, kafir yang sudah dilindungi. Nah, bagaimana untuk ini dalam praktiknya, Ustaz? Mengkoordinasi misalnya pendistribusian daging kurban yang cenderung terpusat misalnya di kota-kota besar, sehingga orang merasakan tadi apa hikmah syiar di salah satunya, sehingga masyarakat betul-betul merasa terayomi, merasa tersayangi dari proses kurban ini. Perlu tidak misalnya kebijakan atau negara ini yang Ustaz tadi bilang bahwa dengan NKRI ini sebenarnya kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kebersamaan, persaudaraan dan sebagainya. Nah, melalui proses kurban ini memungkinkan tidak satu koordinasi yang apakah dilakukan oleh pemerintah misalnya agar daging kurban itu betul-betul tersalurkan secara merata sehingga orang-orang betul-betul merasakan dampak sosialnya tadi. Kalau begitu bisa kita kembalikan kepada Rasulullah melaksanakan menyembelih hewan kurban dan dimakan bersama. Itu kalimatnya. Rasulullah menyembelih hewan kurban dan dimakan bersama. Artinya di dalam bersama tadi adalah hikmah syiar di dalamnya. Pertama, ukhuwah ada di dalamnya. Yang kedua, syiar ada di dalamnya. Nah, ini pun ketika di Republik Indonesia melaksanakan pemotongan hewan kurban, memang sebaiknya diserahkan hewan kurban itu pada panitia penyembelihan agar terjadi pemerataan dalam pembagian daging tersebut. Ada pemerataan pembagian dalam daging tersebut. Itu lebih baik ketimbang kita potong sendiri, kita bagi-bagi sendiri untuk keluarga sendiri. Syiarnya di dalamnya kurang. Mungkin ukhuwah keluarganya mungkin ada. Tetapi ukhuwah habalum minan nas sesama yang lainnya juga kurang. Maka sebaiknya memang ada sebentuk semacam panitia yang mengelola penyembelihan hewan kurban dan mendistribusikannya sehingga bisa mendapat bahagian yang sama masyarakat itu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau merujuk pada sejarah Nabi dulu bahwa pernah satu ketika daging kurban dibagikan bahkan kepada orang yang kaya atau pada yang kafir zimmi tadi. Kafir ini kan zimmi. Satu hal yang luar biasa, bagaimana daging kurban itu fungsi sosialnya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu luar biasa untuk memperkuat itu, untuk mengetuk hati. Nah, dalam hal mengetuk hati ini kan juga ada faktor X dalam tanda kutip, bahwa ada orang yang mungkin sudah menerima sekian kali tapi tidak terketuk juga hatinya untuk merasakan manfaat yang luar biasa dari kurban. Tapi ada juga orang yang mungkin sekali kasih dia langsung mendapatkan ikatan sosial yang luar biasa. Nah, apa sebenarnya ada tidak faktor-faktor sosial yang harus yang bisa dikembangkan sehingga orang merasa tersentuh dengan proses berkurban, Ustaz? Barangkali menurut pengalaman lapangan, faktor sosial untuk menggugah hati orang agar ia taqarrub ilallah. Yeah. Panitia setempat yang berkurban setempat langsung mendatangi si masyarakat tersebut. Si yang bakal menerima kurban tersebut langsung didatanginya, ketok pintu, assalamualaikum, saya alhamdulillah tahun ini diberikan Allah rezeki untuk bisa berkurban, sebahagiannya ini ada sedekah buat ibu, bahagian buat bapak, bahagian dari kurban saya, semoga tahun depan Allah berikan barokah, Allah berikan nikmat kepada ibu, semoga tahun depan ibu yang akan berkurban tersebut. Harus ada ketukan dari eksternal, sosial ya. Namun secara internal dalam diri manusia itu sangat sangat besar pengaruhnya. Faktor internal untuk faktor dari dalam diri itu sendiri sangat besar pengaruhnya untuk berbuat baik. Ya, tadi kalau cerita lapangan menarik sebenarnya, Ustaz. Jadi bagaimana orang berkurban tidak sekedar menyembelih kambing atau kerbau kemudian diserahkan begitu saja, tapi juga menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga orang-orang betul-betul merasa dipedulikan, merasa apa ikatan-ikatan sosialnya. Nah, ada tidak hikmah lain, Ustaz, yang bisa diungkap dari proses berkurban ini di samping tadi hikmah yang bersifat sosial, syiar tadi, kesentuhan yang bersifat sosial itu sangat sangat menentukan, karena dalam Al-Quran juga akan disebutkan bahwa perkataan yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini karena kita pengalaman jadi panitia kurban, pengalaman juga sebagai masyarakat yang menerima kurban, sehingga dari pengalaman itu bisa kita lihat bahwa alangkah indahnya, alangkah terketuknya hati seseorang yang menerima kurban bila yang berkurban itu datang langsung mengantarnya dengan mengucapkan sepatah dua patah kata, dengan iringan doa semoga Allah berikan dilimpahkan nikmatnya kepada ibu, bapak. Dengan demikian mudah-mudahan tahun depan ibu yang akan berkurban. Itu kan satu ketukan hati bagi si yang penerima kurban. Karena bagaimanapun dia akan menyadari, ternyata hari ini tangan saya di bawah, hari ini tangan si polan itu di atas. Itu akan mengetuk hatinya. Setidaknya dia ada rasa malu yang kemudian akan terdorong oleh hatinya untuk berkurban pada tahun depan. Semakin terlihat Ustaz ya, dimensi apa ya, dimensi sosial, dimensi sesuatu yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Daging darah itu kan sangat terlihat secara kasat mata. Jadi semakin jelas bahwa ayat bayyanallahu luhumuha wa la dima'uha itu memang suatu bahwa yang dipentingkan dari proses kurban itu adalah niatan dan bagaimana menyentuh dimensi sosial tadi. Baik pemirsa, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz tentang berapa hikmah dari berkurban ini, baik dalam konteks sosial, hablum minallah, hablum minannas. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Topik kita pada pagi hari ini tentang makna sosial, makna ibadah kurban, bersama Ustaz Marhalim Harahap. Beliau adalah Ketua Majelis Zikir Nurus Salam Sumatera Utara. Baik Ustaz, tadi sudah kita panjang lebar bicara tentang hikmah di balik berkurban. Yang saya tangkap bahwa sebenarnya dimensi sosial ini sangat kuat. Karena dimensi hablum minallah ini sudah jelas bahwa kalau seorang sudah melaksanakan itu ya insya Allah diterima oleh Allah. Tapi dimensi sosial tadi, bahwa kurban itu ya seharusnya memiliki dampak solidaritas, memperkuat ikatan persaudaraan. Tadi juga dicontohkan bagaimana Nabi itu mencontohkan bahwa kurban tidak hanya untuk orang muslim atau orang yang miskin tapi juga orang kaya. Nah, ada tidak cara-cara, kalau tadi Ustaz bagaimana menyentuh hati orang dengan tidak sekedar menyampaikan dagingnya itu tapi juga dengan ungkapan-ungkapan, ada tidak juga cara untuk mengembangkan semangat orang untuk berkorban? Berkorban dalam hal ini mungkin korban yang formal adalah dengan domba atau dengan sapi. Bagaimana untuk mengembangkan itu agar orang merasa apa ya, ada tuntutan untuk selalu berkorban dan berkorban untuk kepentingan orang lain? Karena kalau kita lihat kan kecenderungannya kan orang berpikir bagaimana memperkaya diri, bagaimana memiliki harta sebanyak-banyaknya. Agar seseorang itu ingin berkorban, pertama yang harus disadarinya adalah bahwa nikmat yang diberikan Allah itu titipan sementara. Kalau kita punya uang umpamanya 100 ribu, kita sedekahkan 10 ribu, kemudian kita menganggap uang kita, yakini penuh bahwa uang kita tinggal 90 ribu, berkurang 10 ribu. Kalau itu yang lengket dalam diri kita, kita menjadi orang yang kikir, bakhil, karena tidak yakin akan ganjaran yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita yakini, kita punya harta umpamanya 100 ribu, ketika kita berikan 10 ribu pada fakir miskin, kita yakini, hakul yakin, bahwa Allah akan berikan balasannya yang tidak terlalu lama. Dilipat gandakan Allah balasannya. Kita yakini uang kita akan 11 ribu dalam hitungan jam. Maka kita akan menjadi orang yang pemurah. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, di lingkungan kita, boleh kita lihat orang yang dermawan, orang yang sosialnya tinggi, itu gak ada miskinnya, makin kaya terus. Itu faktanya. Gak ada kejadian, waduh Pak Haji sudah bangkrut, perusahaannya bangkrut gara-gara kebanyakan berkurban sih. Tidak pernah. Makin sering berkurban makin banyak hartanya. Itu buktinya. Ya, tentang berkurban ini sebenarnya menjadi penting Ustaz, di tengah kondisi masyarakat kita yang masih krisis, bahkan sebagian besar masih masyarakat kita berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sebenarnya ini juga merupakan satu hal yang perlu terus didorong, khususnya umat Islam sebagai mayoritas di negara ini. Bagaimana mereka bersedia untuk berkorban? Nah, di tengah krisis ini kan bahkan orang cenderung berpikir bagaimana menyelamatkan diri. dia tidak pernah berpikir bagaimana menyelamatkan orang lain, tapi menyelamatkan diri sendiri. Tidak hanya dalam hal kekayaan, tapi juga dalam jabatan, misalnya Ustaz. Nah, bagaimana itu untuk mendorong agar orang punya orientasi kepedulian terhadap masyarakat sekitar? Itulah yang pertama adalah penyembelihan korban ini adalah menyembelih kehewanan yang ada dalam diri kita, yang antara lain sabu'iyah. Ini adalah satu sifat hewan yang melengket pada diri manusia, itu buas. Ini yang harus kita tekan. Serakah. Sudah dapat A, pingin B. Homo-homo ini lupus gitu. Ya. Dapat jabatan ini, pengen jabatan ini. Pengen jabatan yang itu. Sudah dapat 10 juta, pengen 20 juta. Serakah. Buas. Ganas. Itu sifat kehewanan. Itu salah satu yang harus disembelih. Maka dengan menyembelih hewan kurban ini, kita harus niatkan menyembelih, kita harus seolah-olah menyembelih sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia itu. Di samping itu tadi ada sifat tidak ada rasa malu, Ustaz, tadi. Menarik itu, karena misalnya sekarang ini kan menjelang pemilu, menjelang orang bersaing untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kursi di legislatif atau nanti di tingkat nasional. Nah, bagaimana agar semua itu kan menjadi tidak tertata karena masing-masing ya mengambil cara, menghalalkan segala cara. Nah, sebenarnya salah satu fungsi dari kurban tadi bagaimana orang peduli pada orang-orang sekitarnya dengan cara yang benar, dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dalam konteks jabatan misalnya atau korupsi tadi, Ustaz, itu kan sebenarnya bagian dari hilangnya rasa malu. Bisa diungkap secara singkat, Ustaz, tentang hilangnya rasa malu, bagian dari kurban. Salah satu adalah menyembelih rasa malu yang dalam diri manusia. Banyak yang tidak hilang rasa malunya itu, udah nggak ada lagi gitu ya. Terkadang dengan bangganya dia memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya. Masya Allah. Itu yang harus disembelih ya, Ustaz. Itu yang harus disembelih. Jadi berikan pada fungsinya. Kalau yang memang ahlinya di bidang ini ya sudah, tidak usah pala dipikir-pikir. Enak jadi presiden, pengen jadi semua berambut jadi presiden. Padahal Rasulullah sudah jelaskan, idza usidil amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila kamu berikan sesuatu itu kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Dimensi tadi yang hablum minallah hablum minannas, saya kira merupakan hal yang konkret dari apa yang ingin disampaikan dari proses kurban. Baik pemirsa, jadi kalau kita dengarkan dari pembahasan dari Ustaz Marhalim tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya proses kurban bukan hanya sekedar menyembelih daging atau mengalirkan darah, tapi lebih dari itu ada dimensi yang harus mengeratkan dimensi sosial. Hubungan kita dengan Allah tercermin dengan hubungan kita sama manusia. Nah, bukan sekedar kita menyerahkan daging pada orang-orang, tapi lebih dari itu juga bagaimana menyentuh hati orang yang kita berikan, sehingga hikmah syiar tadi, orang merasa tersentuh dengan proses kurban itu, betul-betul teraplikasi dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Walaupun demikian juga tadi disebutkan tentang penyembelihan itu juga dalam konteks menyembelih ego. Bagaimana orang harus menyetop sikap rakus dan hilangnya rasa malu. Sehingga dengan demikian masyarakat kita betul-betul menerima manfaat yang besar dalam proses perkurban ini. Baik pemirsa, itu saja yang bisa kita dialogkan pada pagi hari ini dalam menelaah tentang makna kurban dalam konteks kehidupan sosial. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.